بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Telah kita jelaskan pada majelis yang lalu dan sekarang ini kita di majelis yang ke-16 dari majelis Ramadan, ragam orang terkait dengan puasa dan telah dirinci hukum untuk masing-masing pihak. Pada kesempatan kali ini akan ditambahkan penjelasan khususnya terkait dengan ahkamul qadha, hukum-hukum yang terkait dengan masalah mengqadha siam. Sebab terkait dengan masalah fidyah sudah disebutkan pada majelis yang sebelumnya. Terkait dengan pihak-pihak yang tersebut di atas yang diperbolehkan untuk iftar atau bahkan diharuskan untuk iftar, dari sisi iftarnya sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan, ini dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama ialah apabila sebab-sebab yang mengharuskan dia iftar atau yang membolehkan dia iftar itu sababun zahir, sebab yang nampak, seperti orang yang sakit atau yang sudah tua yang tak sanggup berpuasa, maka la yungkaru alaihi i'lanu fitrihi, tidak diingkari atas dia dia terang-terangan iftar karena asbabnya zahir, orang semuanya tahu ini tidak puasa karena sakit, ini tidak puasa dikarenakan sudah tua renta. Tidak ada tuhmah padanya. Tidak ada tuduhan terkait dengan dia. Keadaan yang kedua ialah apabila sebab yang mengharuskan atau yang membolehkan dia iftar itu sababun khafi. Sebabnya itu samar. Tidak semua orang tahu. Seperti wanita yang haid, atau seperti seseorang yang hendak menyelamatkan orang lain dari kebinasaan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, fa innahu yuftiru sirran wala yu'linu fitrahu, dia iftarnya itu dengan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan menunjukkan iftarnya dia, supaya jangan tertuduh oleh pihak lain. Orang yang jahil, orang yang enggak paham, enggak tahu. Menuduh dia iftar, enggak puasa. Dalam kondisi yang seperti ini, maka dia iftarnya sembunyi-sembunyi. Nah, adapun terkait dengan masalah qadha, ada beberapa ahkam yang penting untuk diperhatikan bagi yang qadha. Hukum yang pertama ialah orang-orang yang terkena kewajiban qadha, maka fa innahu yaqdi bi adadil ayyam allati aftar. Dia harus mengqadha sejumlah hari-hari yang dia iftar padanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka diqadha sejumlah hari-hari yang lain. Sehingga ketika dia iftar, misalkan semua bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, maka dia harus qadha sesuai dengan harinya. Kalau Ramadan itu 30 hari, ya 30 hari. Kalau Ramadan itu 29 hari, ya 29 hari. Intinya mengqadha sesuai dengan hari-hari yang dia iftar padanya. Hukum yang kedua ialah al-aula, yang lebih layak, yang lebih afdal, yang lebih dianjurkan ialah al-mubadaratu bil qadha. Ya, segera untuk mengqadha puasanya. Ketika sudah hilang udhurnya, segeralah mengqadha puasa. Alasannya yang pertama, li'annahu asbaqu ilal khair, itu lebih berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Dan yang kedua, wa asra fi ibra'il dhimmah, lebih cepat untuk menyelesaikan tanggung jawab. Aman sudah. Dan juga faedah yang lainnya yang ketiga, dia punya kesempatan untuk melaksanakan puasa-puasa lain yang sifatnya itu sunnah. Punya kesempatan untuk puasa 6 hari Syawal, punya kesempatan untuk puasa-puasa lain yang sunnah. Tidak terganggu oleh qadha-nya. Hukum yang ketiga adalah diperbolehkan, ini termasuk kemudahan Islam dan rahmat Islam, diperbolehkan untuk menunda qadha antara Ramadan ini dan Ramadan berikutnya. Boleh. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Allah mengatakan setelah itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Al-Baqarah 185. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan, wa min tamamil yusri, dan termasuk kesempurnaan kemudahan Islam, jawazu ta'khiri qada'iha, boleh menunda mengqada puasa, utang-utang puasa Ramadan. Fa idza kana 'alaihi asharatu ayyamin min Ramadan, jaza ta'khiruha ila ay yakuna bainahu wa bain Ramadan tsani asyaratu ayyam. Maka, misalkan dia punya hutang 10 hari Ramadan, maka boleh dia tunda sampai 10 hari antara qadha dan Ramadan yang berikutnya. Diperbolehkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya Aisyah, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku dahulu punya tanggungan puasa Ramadan, aku tidak sanggup untuk mengqadanya melainkan di bulan Sya'ban. Menunjukkan boleh ditunda walaupun ke Ramadan, sebelum Ramadan berikutnya. Taib, hukum yang berikutnya adalah la yajuzu ta'khirul qadha ila Ramadan tsani bidun udzur. Bidun udzur. Tidak boleh menunda mengqadha siam sampai Ramadan berikutnya dengan tanpa ada udzur, dengan tanpa ada udzur. Nah, boleh itu. Kenapa? Dikarenakan yujibu ayyatarak ayyataraka ma'alaihi shaum. Ada sebuah konsekuensi mengakibatkan bertumpuk-tumpuk puasa ini di pundak dia. Terkadang bisa jadi pula dia enggak sanggup untuk mengqadanya atau dia sampai mati. Dan juga dikarenakan puasa itu ibadah yang berulang-ulang setiap tahun. Maka tidak boleh ditunda qadha-nya sampai Ramadan berikutnya dengan tanpa ada udzur. Ketika ada orang yang enggak sanggup mengqadha siam sampai Ramadan yang berikutnya, maka dia wajib beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepadanya atas tafriq dia, tindakan dia yang lalai atau yang ceroboh. tapi terkait dengan hutang terus di pundak dia, dia harus menyelesaikannya sampai tuntas. Begitu datang Ramadan berikutnya, dia puasa Ramadan berikutnya, sementara hutang dia yang sebelumnya terus di pundak dia sampai dia selesai melakukannya. Hukum yang berikutnya lagi adalah baik, apabila dia belum bisa mengqadha puasa sampai dia mati, ya, dia memiliki hutang-hutang puasa, belum sempat dia qadha sampai dia mati. Ini ada dua keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau dia tidak, keadaan pertama, kalau dia tidak bisa mengqadha siam dikarenakan memang udhurnya belum hilang. Udhurnya dia belum hilang. Sampai dia mati belum sempat juga mengqadha siam. Maka fala syai'a alaih. Tidak ada tanggungan apapun atasnya. Kata Syaikhul Utsaimin, fa in istamarra bihil udhru hatta mata fala syai'a alaih. Kalau udhur itu terus ada pada dirinya sampai dia mati, maka tidak ada tanggungan apapun atasnya. Li'anna Allah subhanahu aujaba alaihi iddatan min ayamin ukhar. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dia mengganti di hari-hari yang lain, walam mitamakan minha, namun dia enggak sanggup untuk melakukannya karena udhur, fasaqatat anhu, maka itu semua gugur dari dia. Kaman mata qabla dukhuli syahri Ramadan, disamakan seperti seseorang yang sudah mati sebelum masuk Ramadan. La yalzamhu shaumuh, maka tidak melazimkan dia, enggak mengharuskan dia untuk puasa Ramadan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. Fa in tamakkana minal qada'i fa farrata fihi hatta mata sama waliyuhu anhu jami'al ayyam allati tamakkana min qada'iha. Keadaan yang kedua, apabila dia punya kesanggupan untuk mengqadha, sudah enggak ada uzur, sudah hilang uzurnya, dia punya kemampuan untuk mengqadha siam, tetapi dia farata fiha, tafriq, melalaikannya, bermudah-mudahan di dalamnya, hingga dia mati. Maka walinya yang harus berpuasa untuk dia sejumlah hari-hari yang dia memungkinkan untuk mengqadhanya. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, man mata wa alihi siyamun sama anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dan dia memiliki tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Yang namanya wali adalah ahli warisnya atau kerabatnya. Diperbolehkan untuk satu orang yang berpuasa sejumlah hari-hari yang dia hutang padanya, boleh pula sejumlah orang, keroyokan begitu bersama-sama untuk mengqadha hari-hari yang dia belum mengqadhanya. Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membawakan athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Al-Hasan Al-Basri, in sama anhu thalathuna rajulan yauman wahidan jaza. Ya, kalau misalkan ada 30 orang berpuasa untuk dia dalam satu hari, diperbolehkan. Kalau seandainya dia gak punya wali, gak punya ahli waris, gak punya kerabat sebatang kara, atau dia punya wali, punya ahli waris, punya kerabat, tapi menolak, tidak mau berpuasa untuk dirinya, maka solusinya adalah at'ama min tarikatihi an kulli yaumin miskinan bi'adadil ayyam allati tamakkana min qada'iha. Fidyah. Dia harus memberi makan dari harta peninggalan dia setiap hari seorang miskin sejumlah hari-hari yang dia memungkinkan untuk mengkobaknya, namun dia nggak kerjakan. Kalau tidak ada yang berpuasa untuk dia, maka membayar fidyah sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Nah, hukum yang berikutnya adalah qadha siyam tidak bisa digabung dengan puasa-puasa sunnah. Dikarenakan hukumnya berbeda. Ini qadha hukumnya wajib qadhaan, yang ini hukumnya sunnah. Tidak mungkin menggabungkan amal sunnah dengan amal yang wajib. Misal, puasa 6 hari Syawal. Tidak boleh dia menggabungkan niat antara qadha Ramadan sebelumnya digabung dengan puasa 6 hari Syawal. Ini enggak boleh. Atau dia gabung dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Niatan Daud plus qadha. Enggak bisa. Atau dia gabung Senin Kamis. Enggak bisa. Atau dia gabung dengan puasa Asyura atau yang enggak bisa. Dikarenakan beda hukumnya. Yang ini qadha, yang ini sunnah. Ini nyaris tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang mereka perbolehkan adalah menggabungkan dua amalan dengan niat yang berbeda-beda dengan satu amalan. Itu amalnya sama, jenis sama, juga hukumnya sama. Diperbolehkan. Puasa, misalkan puasa 6 hari Syawal ketemu dengan Senin Kamis, diniatkan Kamis atau Senin plus 6 hari Syawal, boleh. Atau puasa Asyura bertepatan dengan Senin atau Kamis digabung, boleh. Puasa Arafah bertepatan dengan Senin atau Kamis digabung, boleh. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama dan yang rajih, boleh dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Tapi kalau satunya qadha, hukumnya wajib, satunya sunnah, tidak boleh. Atau satunya itu nazar, yang lainnya sunnah, tidak boleh. Atau satunya kafarah, yang lainnya sunnah, tidak boleh. Dikarenakan hukumnya berbeda. Dan seperti yang disebutkan di awal, bagi yang memiliki hutang puasa, segera untuk membayarnya, itu lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab dia dan menunjukkan dia punya semangat berlomba-lomba dalam mengerjakan semua perkara kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh di sisa-sisa hari Ramadan ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.